Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun, Berita Sore, edisi hari ini Minggu, 4 Juni 2017, kembali dibacakan oleh Ahyar. Tim gabungan sergap penyetrum ikan di Aceh Singkil. Dua rumah warga Langsa rusak dihantam angin kencang. Kapolres Birin ajak warga cegah persekusi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, tim gabungan yang terdiri dari Polsus Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perikanan Aceh Singkil, serta personel Posal Singkil menangkap penyetrum ikan. Keberhasilan itu diperoleh setelah petugas menyaru sebagai pemancing, sehingga operasi penangkapan tidak bocor. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Perikanan Aceh Singkil, Hazali, membenarkan penangkapan penyetrum ikan tersebut. Tersangka ditangkap di daerah Muara Epea pada Sabtu sore kemarin, berinisial USN, 26 tahun. Menurut Hazali, penangkapan dilakukan saat USN sedang beraksi menyetrum ikan di kawasan desa Muara Epea, Kota Baharu. Tersangka tidak menyadari kehadiran petugas yang pura-pura memancing, sehingga ketika disergap tidak bisa berkutik lagi. Dari tangan tersangka, barang bukti yang berhasil diamankan antara lain baterai 12 volt sebanyak 3 buah, kemudian kumparan pengantar listrik 1 unit, galah bambu dililit kabel tembaga 2 buah, dan ikan gabus 9 ekor. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Dinas Perikanan Aceh Singkil di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sederalun, dua rumah warga Kota Langsa rusak dihantam puting beliung pada Sabtu sore kemarin. Kedua rumah tersebut masing-masing milik Herna Linda, 34 tahun, di Kampung Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baru, dan milik Bambang Isminianto, 39 tahun, warga Kampung Serigiat, Kecamatan Langsa Barat. Kasih Kesiapsiagaan BPBD Langsa, Zainal Abidin, mengatakan puting beliung terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Puting beliung terjadi saat warga sedang sibuk-sibuk aktivitas di pasar jual-beli makanan berbuka puasa. Kedua rumah tersebut umumnya rusak pada bagian atap. Akibat musibah ini, masing-masing korban diperkirakan mengalami kerugian 15 juta rupiah. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga ikut menerbangkan tenda-tenda pedagang kue yang berada di beberapa titik seputaran Jalan Ayani, sehingga membuat tenda-tenda tersebut rusak berantakan. Beruntung, tidak sampai ada korban jiwa dalam musibah ini. Sederalun, Kapolres Birin AKBP Riza Yulianto mengajak masyarakat Birin untuk sama-sama mencegah aksi persekusi yang sedang marak di beberapa daerah dan jangan sampai terjadi di Birin. Bila terjadi aksi persekusi, diminta untuk segera melapor ke aparat penegak hukum. Kapolres Birin AKBP Riza Yulianto mengatakan, Polres Birin sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai langkah awal pencegahan aksi persekusi yang saat ini marak di luar Aceh. Ia meminta pengguna media sosial menyampaikan informasi positif sehingga aksi persekusi tidak terjadi. Kapolres menyebutkan bagi warga yang menduga ada seseorang yang melakukan hinaan atau ujaran kebencian lainnya melalui media sosial, maka diminta segera melapor ke Polres Birin dan jangan main hakim sendiri. Kapolres juga meminta jika terjadi aksi persekusi untuk segera dilaporkan agar cepat diambil tindakan. Namun Kapolres mengharapkan berbagai pihak untuk saling menasihati dan mencegah sehingga kasus kriminal dan persekusi tidak terjadi di Birin. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pembangunan jembatan jalan elak desa Sekrak, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang terlantar sejak 6 tahun lalu. Di lapangan terlihat hanya terdapat 3 tiang jembatan. Padahal jembatan ini sangat sentral karena menghubungkan daerah Sekra Kiri dan Sekra Kanan. Informasi dihimpun pengerjaan pembangunan jembatan Jalan Elak Desa Sekra saat ini baru siap 3 tiang pondasi. Pengerjaan pembangunan jembatan tersebut sudah 6 tahun terhenti dan kini terlantar. Kini kondisi lokasi pembangunan pondasi telah ditumbuhi semak belukar. Pemerhati pembangunan Ade Doles mengatakan pembangunan pondasi jembatan tersebut merupakan bagian dari pembukaan Jalan Elak Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang 17 km. Namun sampai saat ini, baru 3 pondasi yang dikerjakan, sementara alas jembatan dan pondasi di seberang sungai Tamiang tepatnya di Sekra Kiri sampai saat ini tidak dilanjutkan lagi. Padahal keberadaan jembatan tersebut penting untuk membuka isolasi di wilayah Sekra Kiri. Keberadaan jembatan itu juga dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, khususnya Kota Kuala Simpang. Warga Tamiang sangat berharap jembatan dan Jalan Elak ini dituntaskan pembangunannya. Sederalun Pemkab Aceh Besar melalui dinas terkait mulai menindaklanjuti komplain masyarakat terhadap sampah yang mengunung di Jalan Cut Nyadin Simpang Kompleks PU Ajun, Kecamatan Pekanbada. Sampah di pinggiran jalan nasional di kawasan Ajun tersebut sudah cukup lama menjadi persoalan terhadap lingkungan, namun selama ini terkesan tidak maksimal ditangani. Kabak Humas Sedakab Aceh Besar Muhammad Basir menyebutkan, selama bulan puasa produksi sampah meningkat hampir 5 kali lipat dari hari-hari biasa. Meski sampah di Ajun tersebut tetap diangkut setiap pagi, namun setelah diangkut 1 truk bertambah 2 truk, sehingga bau tak sedap dari tumpukan sampah mengganggu kenyamanan warga. Informasi terbaru mulai hari ini, Pemkab Aceh Besar telah mengerahkan berbagai upaya untuk membersihkan gunungan sampah di Ajun. Pemkab Aceh Besar melalui dinas terkait mengerahkan truk dan beko untuk membersihkan dan mengangkut tumpukan sampah yang menggunung di simpang kompleks PU Ajun. Sederalun, 2 pedagang pasar impres kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diciduk polisi karena diketahui mengoplos daging sapi dengan daging babi hutan. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan 52 kg daging celeng siap untuk dijual. Kapolresta Lubuk Linggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga mengenai adanya pedagang sapi yang mengoplos dengan daging babi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan membututi tersangka, sehingga akhirnya kedua tersangka tertangkap tangan saat akan menjual daging sapi yang telah dioplos dengan daging babi. Kedua tersangka yang diketahui bernama Kodri sebagai pemilik kios dan Amri sebagai karyawan mengaku jika tersangka telah mengoplos kedua daging itu. Bahkan dalam sehari tersangka mampu menjual hampir 50 kg daging dengan keuntungan per hari mencapai hampir 1 juta rupiah. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKBP Ali Rojikin menambahkan, kedua tersangka telah berjualan di kios daging tersebut selama 6 tahun. Keduanya mulai mengoplos daging sapi dengan babi selama 6 bulan terakhir. Saat ini, polisi sedang mengejar tersangka tar yang menyediakan daging babi tersebut. Sederalun, Kejaksaan Belanda akan meluncurkan penyelidikan terhadap politisi pemimpin Partij voor de Vrijheid atau Partai Kebebasan, Geert Wilders. Rencana penyelidikan ini terkait pidatonya yang dianggap telah menghina agama Islam dan kitab suci Al-Quran. Wilders yang kalah dalam pemilu di Belanda pada bulan Maret lalu menghadapi tuduhan melakukan hasutan dalam pidatonya yang dilaporkan oleh kelompok advokasi hak asasi manusia pada bulan Maret 2015. Dalam pidato itu, dia menuduh Islam menyerukan orang-orang untuk menjadi teroris. Dia juga menuduh hal serupa terhadap Al-Quran. Pernyataan provokatif itu dibuat oleh Wilders saat berpidato di konferensi Freiheitliche Partei Österreich, Austria, Sekutu PPV. Pidatonya telah memicu kemarahan kelompok Inisiatif Muslim Austria atau AMI di Belanda. Pemimpin AMI, Tarafa Bakhajati, mengajukan tuntutan kriminal terhadap Wilders. Politisi Belanda itu dianggap menggunakan retorika Nazi tahun 1930-an. Menindaklanjuti tuntutan tersebut, para penyidik Austria membuka sebuah penyelidikan atas ucapan Wilders. Pada hari Jumat 2 Juni 2017, juru bicara Jaksa Penuntut Umum Belanda mengungkapkan bahwa pihak berwenang Austria meminta rekan-rekannya di Belanda untuk mengambil alih kasus tersebut. Kejaksaan di Den Haag, seperti dikutip Russia Today, telah merespons permintaan itu. Namun belum jelas apakah penyelidikan formal sudah resmi diluncurkan terhadap Wilders atau belum. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 4 Juni 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.